Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwah fiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Qala musannif rahimahullah al-imam al-Bukhari babu bai'il khadim minal a'rab, bab menjual pembantu yang berasal dari a'rab, badui. Sebelum kita mulai, mohon kepada ummahat menertibkan anaknya yang di belakang. Kepada ummahat yang merasa punya anak, tolong anaknya ditertibkan yang di belakang, tapi jangan ditampar. Tertibkan. An umrah, dari umrah, anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha melakukan dabar, nanti akan dijelaskan dabar terhadap hamba sahayanya yang perempuan. Fashtakat Aisyah, dan Aisyah pun sakit, jatuh sakit. Fasa'ala banu akhihi tabiban minazut, dan anak-anak dari saudaranya, maksudnya keponakan-keponakannya, menanyakan tentang Aisyah, menanyakan perihal Aisyah kepada dokter, tabib, minazut, dari Bani Zut. Faqala, si tabib mengatakan, si dokter mengatakan, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah, sesungguhnya kalian itu sedang menceritakan kepadaku tentang seorang wanita yang ciri-cirinya sedang kena sihir. Maksudnya Aisyah. Kata si tabib, kalau seperti ini sakitnya, itu tanda-tanda dia terkena sihir. Saharatha amatun laha, di mana yang menyihirnya adalah hamba sahayanya yang perempuan. Fa ukhbirat Aisyah, lantas Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan, menanyakan kepada hamba sahayanya tadi, Sahartini, apakah engkau telah mensihirku? Faqalat na'am, kata wanita ini, yaitu hamba sahayanya, ya, aku telah mensihir. Faqalat lima, la tunjini abadan, la tunjini abadan. Kata Aisyah, kenapa? Mengapa engkau sihir aku? Dan kamu tidak akan selamat selamanya. Summa qalat, lantas Aisyah mengatakan, bi'uha min syarril Arab malakah. Juallah perempuan ini ke orang-orang Arab yang memperlakukan pembantunya dengan cara yang kasar. Hadis ini Khofiddin memang perlu banyak penjelasan dan perlu hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Baik. Kembali kita baca hadisnya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Coba para akhwat ditertibkan anak-anak, itu mengganggu yang lain yang belajar. Mengganggu akhwat yang lain. Itu mana ibunya? Ibunya mana itu? Hah, tuh. Hah, yang teriak-teriak itu, hah. Mamanya mana itu mamanya? Tuh, sampai serak saya bilangnya. Kalau enggak ada maknya, biar ku bawa pulang. Bahwasanya Aisyah dabbarat ammatan laha. Aisyah radhiyallahu anha melakukan dabar. Dubur atau dabar maksudnya, apabila seorang, yaitu janji seorang majikan kepada hamba sahayanya, kalau saya meninggal maka kamu otomatis sudah merdeka. Itu namanya dabarat amatan laha. Aisyah melakukan tadbir dari kata-kata dubur. Dubur itu penghabisan. Dubur penghabisan atau di belakang. Ini merupakan istilah untuk memerdekakan hamba yang dikaitkan dengan kematian. Kalau misalnya nih saya punya hamba sahaya nih, kalau nanti saya meninggal, kamu otomatis merdeka. Itu namanya tadbir. Ya, itu namanya tadbir. Dan Aisyah mengatakan itu kepada hamba sahayanya yang perempuan. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan hal itu kepada hamba sahayanya yang perempuan. Kalau aku meninggal, kamu otomatis merdeka. Tentunya hamba sahaya seperti ini, kalau dia punya akhlak yang buruk, doanya apa? Cepat matilah majikanku ini. Kan begitu ya. Supaya dia cepat merdeka. Kalau dia tak segan, bisa saja dia membunuh si majikan. Baik. Fashtaqat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha sakit. Sakit lantas fasa'ala banu akhiha. Banu akhiha, anak dari saudaranya, anak dari abangnya, berarti keponakannya. Keponakan-keponakan Aisyah bertanya kepada seorang tabib, bertanya kepada seorang dokter, minazutto. Zut ini ikhwatiddin salah satu suku yang ada di negeri Sudan atau di India, zutto. Kenapa? Karena zut itu warnanya hitam. Dan orang Sudan umumnya warnanya hitam. Baik. Berarti ini tabib orang hitam. Ya. Tabib, kita katakan saja tabib dari suku Sudan, dari negeri Sudan. Kemudian lantas faqala, dia berkata, maksudnya si tabib ini, setelah keponakan-keponakan Aisyah menceritakan bagaimana kondisi Aisyah, bagaimana sakitnya. Biasanya kan kalau dokter, kalaupun ditanya konsultasi, ada yang nanya, dokter, ayah saya begini, begini, begini, kira-kira itu penyakitnya apa? Kalau dia bisa meraba penyakitnya, dia tahu ciri-ciri satu penyakit ada pada orang tersebut, dia bisa menjawab. Kalau dia tahu, oh ini orang ini mencret misalnya, ini orang ini jangan-jangan DBD misalnya. Coba kamu lihat ada nggak bintik-bintik hitam, kan begitu, analisa sementara, ya analisa sementara. Jadi sama, dokter dulu juga punya analisa. Kalau memperhatikan ciri-ciri yang kamu katakan, ini ciri-ciri orang yang sedang kena sihir. Kata si tabib, innakum tukhbiruni an imra'atin mashhurah. Kalian itu sedang menceritakan kepada saya ciri-ciri wanita yang terkena sihir. Jadi di sini adanya korelasi antara Aisyah radhiyallahu anha melakukan tadbir kepada hamba sahayanya dengan tersihirnya Aisyah radhiyallahu anha. Saharatha amatun laha. Dia ini disihir oleh hamba sahayanya yang perempuan. Hamba sahayanya. Dalam hadis ini Khofiddin, dari situ ada hubungannya. Karena Aisyah radhiyallahu anha menjanjikan dia akan dimerdekakan kalau Aisyah meninggal, ini sepertinya si Ammah ini, si hamba sahaya perempuan ini, ingin agar Aisyah cepat-cepat meninggal dunia untuk mewujudkan tadbir tadi. Dan hukum tadbir dibolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dari Jabir, anna rajulan min Ansar yuqalu lahu Abu Madzkur, bahwasanya seorang laki-laki dari Ansar namanya Abu Madzkur, disebut Abu Madzkur, a'taqa gulaman lahu, dia memerdekakan hamba sahayanya namanya Ya'qub, anid duburi, dengan tadbir memerdekakan, tapi nanti kalau aku meninggal dunia. Kata si Abu Madzkur, permasalahannya, ya ini aturan untuk melakukan tadbir bagi yang punya hamba sahaya. Ingat, hamba sahaya bukan pembantu rumah tangga. Beda ya, Khofiddin. Memang sama-sama, kalau pembantu rumah tangga, dia orang merdeka, kita kasih dia upah. Tapi hamba sahaya tak dikasih upah, dia dimiliki. Permasalahannya adalah, Abu Madzkur mau memerdekakan hamba sahayanya itu kalau dia meninggal. Permasalahannya, dia tidak punya harta yang lain selain hamba sahaya ini. Itu dia. Karena bagaimanapun, dia kan punya ahli waris. Sekarang mana lebih afdol? Ini hamba yang dijanjikan untuk dimerdekakan kalau meninggal dunia, ataukah ini hamba dibatalkan kemerdekaannya dan dijual dan dibagi-bagikan kepada ahli waris? Inilah kendala si Abu Madzkur ini. Dia menjanjikan hamba sayanya akan dimerdekakan kalau dia meninggal. Permasalahannya, dia tak punya harta yang lain selain itu. Kemudian, lam yakun lahu malun ghairuh. Tapi dia enggak punya harta yang lain. Fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Madzkur, faqal, kata beliau, mayyashtari, siapa yang mau membeli? Siapa yang mau membeli si hamba saya yang tadi yang dijanjikan akan dimerdekakan? Fashtara Na'im bin Abdullah bi thamaniyati dirham fadafa'aha ilaihi. Lantas hamba sahaya tersebut dibeli oleh Abdullah Na'im bin Abdullah sebanyak 800 dirham. Jadi Khofiddin, karena Abu Madzkur tadi menjanjikan akan dimerdekakan, akan merdeka kalau dia sudah meninggal, meninggallah Abu Madzkur ini. Abu Madzkur meninggal, permasalahannya dia tak punya harta warisan yang lain. Maka Rasulullah panggil ini apa namanya hamba saya tadi yang laki-laki, lantas dia jual. Rasulullah yang jual. Dan lakulah sebanyak 800 dirham. 800 dirham inilah yang dibagi-bagikan kepada ahli waris. Berarti berarti apabila seorang melakukan tadbir, meninggal dia, hartanya tidak ada kecuali hamba sahaya itu, maka hamba sahaya ini tidak jadi dimerdekakan. Jadi gimana? Hamba sahaya menjadi ahli waris, menjadi hak ahli waris. Dia dijual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Begitu Khofiddin. Itu aturan mengenai tadbir. Ya memang sekarang udah enggak ada karena enggak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Kemudian Khofiddin, dari hadis ini juga menyebutkan terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha itu disihir. Kita ketahui apa ada orang yang sangsi dengan kesolehahan Aisyah? Apa ada orang yang sangsi dengan ketakwaan Aisyah? Tapi ternyata dia betul-betul terkena sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu sihir itu bisa mengenai bukan hanya orang-orang yang tidak soleh saja. Orang soleh pun bisa disihir. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha disihir. Wa fihi anna sihra yusibul mu'min salih wattaqi. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu sihir ini bisa mengenai orang-orang soleh dan hamba-hamba yang bertakwa. Buktinya Aisyah terkena sihir. Sampai dia sakit. Hebat ikan berarti sihirnya. Demikian juga Rasulullah juga pernah kena sihir. Apa ada orang yang lebih takwa dibandingkan Rasulullah? Kan tidak ada. Tapi ternyata Rasulullah pun pernah kena sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Sahara Rasulullah SAW rajul min Yahud yuqal wa Lubayt Labid bin al-A'som. Bahwasanya Labid bin A'som, orang Yahudi, pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana Rasulullah yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' ma yaf'aluhu. Sampai-sampai Rasulullah merasa melakukan sesuatu, tapi sebenarnya beliau enggak melakukan apa-apa. Beliau perasaannya membantu istrinya di rumah, tapi sebenarnya tidak. Kemudian, hatta idza kana dzata yaumin wa dzata lailatin da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari atau suatu malam beliau berdoa kepada Allah. Summa qala dan berkata, ya Aisyah, asy'arti anni annallaha aftani fi ma istaftaitu fi? Ya Aisyah, apakah kamu merasa Allah telah menjawab doaku? Apakah kamu tahu? Kata Aisyah, enggak. Kata Rasulullah, ja'ani rajulan faqa'ada ahaduhuma an ra'sih inda ra'sih wal akhar inda rijlih. Kata Rasulullah, tadi datang dua orang laki-laki. Yang satu berdiri di dekat kepalaku, yang satu lagi berdiri di dekat kakiku. Kemudian, faqala alladhi 'inda ra'si lilladhi 'inda rijli. Yang di dekat kepalaku berkata kepada laki-laki yang berdiri di dekat kakiku. Dia kan dua tuh. Satu dekat kepala, satu dekat kaki. Yang dekat kepala ngomong dengan yang dekat kaki. Kemudian apa katanya? Walladhi inda rijli lilladhi inda ra'si. Dan yang dekat, yang di dekat kakiku juga berkata kepada yang dekat kepalaku. Jadi pertama yang ngomong yang dekat kaki, yang dekat kepala ngomong dengan yang dekat kaki, yang dekat kaki ngomong yang dekat kepala. Mereka saling memberikan pernyataan. Kemudian ma waja'ar rajul, ini orang kenapa sebabnya dia sakit? Qal, dijawab oleh temannya, dia kan cuma dua orang tuh. Matbub, orang ini kena sihir. Maksudnya Rasulullah kena sihir. Qala man tabbahu, siapa yang telah menyihir dia? Qal Labid bin Al-Asam. Oh, itu namanya yang menyihir dia, Labid bin Al-Asam atau Lubaid bin Al-Asam, orang Yahudi. Qala fi ayyi syai, gimana cara dia menyihirnya? Qala fi mistin min masyatati wajabat tal'a dzakar. Caranya dengan mengambil rambut beliau yang ada di sisir, ya, bersisir. Kalau dahulu kan sisirnya di tulang tuh. Macam mama, ibu-ibu kan kalau bersisir sering tinggal di situ rambutnya. Kalau laki-laki kan jarang, karena rambutnya gak panjang. Kalau botak gak akan mungkin pakai sisir. Makanya ini sering terjadi pada perempuan. Umumnya kalau banyak perempuan di rumah, itu biasanya sampah yang paling banyak rambut. Itu biasanya. Jadi kalau perempuan nyisir itu sering yang namanya ada rambut yang nyangkut di sisir, ada yang gugur di sisir. Rasulullah kan rambutnya panjang, ya. Rambut yang ada di sisir itulah yang digunakan si Labid bin Al-Asam ini untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya itu diambil si di sini disebutkan, diambil rambutnya, diletakkan di mayang korma jantan. Mayang korma jantan. Mungkin pelepahnya yang ini, pelepahnya. Kalau yang perempuannya, yang betinanya, di pelepahnya itu nanti keluar buah korma. Tapi kalau jantan enggak. Dia hanya mengeluarkan bunga-bunganya saja. Ya seperti ini, seperti pohon mangga. Kalau dia jantan kan bunga saja, enggak berbuah-buah. Kalau yang betina, dia berbuah. Demikian juga korma. Kurma itu ada jantan, ada betina. Seperti salak, ada jantan, ada betina. Sawit juga begitu, ada jantan, ada betina. Nah ini pelepah kurma yang jantan. Itu dia. Pelepah kurma yang jantan. Jadi disitulah diletakkan sisirnya. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa aina huwa? Di mana diletakkan? Jadi ini seperti apa ikhwatid? Buhul. Seperti buhul yang dibuat oleh Yahudi ini untuk menyihir Rasulullah SAW. Tapi memang dalam masalah sihir, harus ada yang ditanam itu ataupun yang dijadikan buhul, sesuatu yang berasal dari si, apa namanya, si orang yang disihir. Seperti ini, apa? Rambut, kuku, bisa juga darah haid, ya, bisa juga foto. Makanya hati-hati, akhwat yang suka foto-foto di media sosial, nanti kena santet. Kalau disantet laki-laki ganteng kaya masih mendingan, ya. Nanti disantet untuk hal-hal yang tidak senonoh misalnya. Foto itu bisa jadi bahan santetan, ya. Foto bisa jadi bahan santetan. Kalau mau foto, misalnya mau apa ini? Mau kepingin berfoto di belakang latar belakang Danau Toba, gitu kan? Nah, foto lah nggak apa-apa. Tapi orangnya dihapus, tinggal otobanya. Begitu. Jadi gak ada bahan untuk disantet. Kuku juga demikian. Ya. Kuku bisa jadi bahan. Kuku bisa jadi bahan untuk santetan, sihiran. Intinya, apa saja yang berasal dari badan kita, termasuk darah haid. Makanya para akhwat, ketika dia pakai softeknya, itu jangan buang sembarangan. Itu bisa menjadi bahan untuk menyantet. Gimana kalau kotoran manusia, ooknya diambil gitu jadikan bahan? Kalau ini Allah Alam nggak pernah dengar, ya nggak pernah dengar. Mungkin jinnya juga takut. Itu Covidin. Makanya sebaiknya rambut kuku itu sebaiknya ditanam. Ya, ditanam. Tep. Jadi di sini Rasulullah SAW rambutnya lah yang dijadikan sebagai bahan untuk menyantet. Di mana diletaknya nih buhul-buhul? Kata si orang ini, kan mereka hanya berdua. Fi birin dzil arwan. Oh, buhulnya diletakkan di sumur yang disebut dzil arwan. Qalat fa'ataha Rasulullah fi unasin min ashab. Lantas Rasulullah pun bersama para sahabat mencari buhul tersebut di sumur Dzatul Arwan tadi, Dzal Arwan. Qala ya Aisyah, wallahi laka'anna ma'uha nuqa'atul hina. Jadi kan dia ditaruhkan di sumur tersebut. Apa kata sahabat mengomentari buhul tadi itu? Dapat buhulnya. Seolah air buhul itu seperti air hina. Hina itu apa namanya? Pacar. Apa namanya? Hina yang untuk kuku perempuan. Hah? Inai. Seperti air perasan inai. Jadi merah dia. Kemudian waka'anna nakhluha rusyatin, dan pelepahnya itu juga bentuknya bahkan seperti kepala setan, kata sahabat yang mendapatkan buhul tersebut. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, afala uhri ahraqtuhu. Rasulullah, apakah ini buhul harus apakah buhul ini aku bakar? Kata beliau, la, enggak. Ama ana faqad afani Allah, adapun aku sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah. Wa karitu an athira 'alan nas syarran, dan aku tidak suka ini banyak ada pengaruhnya terhadap manusia yang lain. Fa umirtu biha fa amartu biha fadufinat, fa umirtu biha fadufinat. Maka akhirnya Rasulullah pun mengubur mungkin dioyak-oyak lah, dari apalah begitu kan, kemudian dikuburkan kembali. Begitu Ikhwatiddin. Jadi intinya, kalau yang terkena santet, itu akan kesulitan menyembuhannya, kecuali setelah ketahuan di mana buhulnya. Itu Ikhwatiddin. Illa ma rahim rabb, kecuali Allahu alam, mungkin ada yang bisa, tapi umumnya kalau sudah terkena santet pakai buhul, itu harus ketahuan dulu di mana buhulnya dan dimusnahkan buhulnya. Dibakar juga boleh. Ya, dibakar juga dibolehkan. Oke, tadi disebutkan bahwasanya Aisyah pernah kena sihir. Rasulullah pun pernah kena sihir. Lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 67? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari ulah manusia. Seolah di sini adanya pertentangan antara ayat dengan kejadian. Ini kan Labid bin Asam ini telah menyihir Rasulullah. Apakah di saat itu Allah tidak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 47? Allah mengatakan tentang orang musyrik. Mereka mengatakan tentang Rasulullah, "In tattabi'una illa rajulan mashhura." Kalian itu tidak mengikut seorang itu kecuali dia adalah orang yang terkena sihir. Jadi orang-orang kafir mengatakan kepada nabi-nabinya yang diutus kepada mereka, ini kan orang terkena sihir. Padahal maksud dari ayat itu adalah menampi tuduhan kalau para rasul itu terkena sihir. Tapi ternyata dalam hadis jelas Rasulullah terkena sihir. Itu gimana jadinya? Ayat yang tadi apa disebutkan? Loh, Allah kan melindungi Rasulullah, tapi ternyata tidak terlindungi. Ayat yang kedua menyatakan, orang kafir mengatakan, si Muhammad itu orang yang terkena sihir. Maksud Allah menampi, tidak kena sihir. Tapi toh ternyata kena sihir. Ini bagaimana? Dua ayat inilah yang jadikan orang-orang yang mengatakan, menolak bahwasanya Rasulullah pernah kena sihir. Karena kalau pernah kena sihir, berarti bertentangan dengan dua ayat ini. Syekh Bin Baz rahimahullah menjawab masalah ini. Kata beliau, orang-orang soleh termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Pertama, Allah ya'simuka minan nas, Allah itu melindungi kamu dari tingkah dan pola manusia. Maksudnya bukan tidak bisa tersakiti dan bukan tidak bisa tersihir, bisa. Tetapi yang dimaksud adalah mereka tidak akan mungkin ya Muhammad membunuh kamu dan tidak akan mungkin bisa menghalangi kamu untuk berdakwah. Itu maksudnya. Adapun tersakiti, Rasulullah kan pernah ketika dakwah ke Taif, diapain dia? Dilempar sampai berdarah kepalanya. Di mana lagi Rasulullah pernah berdarah kepalanya? Ketika perang Uhud, pecah kepalanya, patah giginya. Apakah ini bertentangan dengan ayat tadi? Wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari ulah manusia, bukan. Jadi yang dikatakan Allah menjaga kamu dari ulah manusia yaitu menjaga kamu dari setiap orang yang ingin membunuhmu dan menjaga kamu dari setiap orang yang ingin menghalangi dakwahmu. Itu dia. Makanya dari sejarah kenabian Rasulullah banyak orang mencoba membunuh tetapi tidak berhasil. Ya, jadi artinya bukan berarti enggak bisa disakiti, bisa. Rasulullah disakiti, dilukai pernah. Lantas bagaimana dengan menjawab in tattabi'una illa rajulan mashhura? Kalian itu hanya mengikuti seorang yang kena sihir. Ikhwah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Aisyah pernah kena sihir. Lantas kalau orang kena sihir bagaimana nanti? Bisa saja dia sebenarnya terkena sedang tersihir, dia katakan wahyu. Ya kan? Kan bisa saja. Sebenarnya dia sedang kena sihir, tapi dia katakan wahyu. Jawaban Ikhwatiddin, Rasulullah memang pernah kena sihir, akan tetapi sihir tersebut tidak mempengaruhi Rasulullah sampai perkara akal dan wahyu beliau. Jadi sihirnya sekedar hanya sampai pada sepertinya beliau sedang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak. Nah, gitu aja. Ya. Beliau melakukan sesuatu, beliau terkhayal sedang melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak melakukannya. Hanya sampai di sana. Tidak berpengaruh terhadap wahyu, tidak berpengaruh kepada kata-kata beliau. Ya, ini dikatakan Syekh Bin Baz rahimahullah, ya, karena adanya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik, kembali kepada hadis Adabul Mufrad. Dari tersihirnya Aisyah radhiyallahu anha, jelaslah bahwa orang soleh pun bisa kena sihir. Ya, orang soleh pun bisa terkena sihir. Makanya tetap hati-hati. Kemudian, innakum tukhbiruni anni imratin mashhurah saharatha ammatun laha. Kata si tabib, kalian itu sedang menyebutkan ciri-ciri orang yang sedang terkena santet. Yang menyantet dia adalah ammatun laha, yaitu hamba sahayanya. Kemudian fa ukhbirat Aisyah, lantas ucapan tabib ini diberitahukan kepada Aisyah. Aisyah pun bertanya kepada hamba sahayanya yang perempuan tadi, Sahartini, apa betul kamu menyihir saya, menyantet saya? Ya, kalau Ikhwatiddin, seorang itu menyantet, dia adalah orang dalam, pembantu rumah tangga, apalagi hamba saya, ya dia bisa banyak dapat bahan untuk nyantet. Ya kan? Karena dia ada di rumah. Betul ini kamu menyantet saya, kata Aisyah kepada si hamba sahaya. Faqalat, na'am, iya betul. Jujur dia. Masya Allah ya, jujur. Tukang santet dulu jujur, Masya Allah. Tukang santet sekarang. Tuh bayangkan Ikhwatiddin. Jadi kalau ada yang mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pengembala kambing, perempuan pengembala kambing, aina Allah? Di mana Allah? Allah fis sama, Allah di langit. Ada ustaz yang mengatakan ini pertanyaan untuk orang-orang bodoh. Karena Rasulullah enggak pernah menanyakan ini kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nengah antum nengok videonya nih? Enggak. Astagfirullah. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Rasulullah bertanya kepada pengembala ghanam, pengembala kambing, punya Muawiyah bin Hakam. Ini pelajaran rendah. Pertanyaannya pun ditujukan kepada pengembala kambing. Buktinya tidak pernah pertanyaan ini ditujukan kepada Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolhah, Abdurrahman bin Auf. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bertanya aina Allah, level kambing, kaleng-kaleng. Gitu. Kalau macam kita-kita ini enggak perlu tanyakan di mana Allah. Perbedaan, pembedaan seperti ini dari mana datangnya? Rasulullah menjadikan itu sebagai standar mukmin dan tidak. Setelah dijawab Allah fis sama, Allah di langit, Rasulullah katakan a'tika fa inna mu'mina. Merdekakan dia. Dia adalah seorang yang mukmin, Ikhwatiddin. Ya. Jadi enggak ditanyakan kepada Abu Bakar karena mereka sudah tahu Rasulullah sedang menguji perempuan ini. Demikian Ikhwatiddin. Tapi ternyata perempuan pengembala kambing pada zaman Rasulullah ketika ditanya di mana Allah langsung fis sama, enggak bingung. Profesor sekarang ditanya di mana Allah, enggak boleh ditanya. Kenapa? Karena Allah itu jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itu bingung. Itu dia. Perhatikan ini, tukang santet. tukang santet yang menyantet jujur. Bayangkan. Jadi tingkat keimanan tukang kembang pengembala, tukang santet, akhlak mereka masih jauh di atas kita. Tuh, tukang santet, kamu nyihir. Iya, tuh. Bayangkan. Jujur dia. Kita yang profesor, santet. Enak kali kau nuduh-nuduh. Kan begitu kan? Berkelah dulu. Padahal betul dia tukang santet. Begitulah ikhwatiddin, perbandingannya. Kita bisa bandingan. Masya Allah kan? Yang nyantet itu jujur. Yang pengembala memberikan jawaban yang luar biasa. Yang membuat profesor sekarang bingung dengan jawabannya. Kita lanjutkan hadisnya. Lantas kata Aisyah, kenapa? Kenapa aku kau santet? Itulah kira-kira. Kenapa kok aku disantet? Kata perempuan ini, aradtu antamuti fa'utek. Dengan jujur yang mengatakan, iya, aku ingin kalau engkau meninggal, aku kan jadi merdeka. Nah, itu dia. Lugu sekali. Ya. Jujur sekali dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lantas faqalat summa qalat, lantas Aisyah berkata, bi'uha min syarril Arab malakah, jual perempuan ini kepada orang Arab Badui yang memang buruk perlakuannya kepada pembantunya. Jual dia ini sebagai hukuman. Sebagai hukuman untuk wanita ini, jual perempuan ini kepada orang Arab Badui yang buruk sikapnya kepada pembantu-pembantunya, kepada hamba sahayanya. Sebagai hukuman bagi si tukang santet. Kenapa dia bisa menyantet? Berarti kan dia pernah belajar. Ya, dia pernah belajar untuk itu. Dan itu berpengaruh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Inilah makanya hadis ini berhubungan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya, su'ul malakah, buruknya sikap terhadap hamba sahaya. Kemudian diikuti dengan menjual pembantu kepada orang Arab Badui. Boleh kalau itu sebagai hukuman. Apa namanya, sebagai hukuman, boleh. Dan jual belinya sah. Misalnya begini, saya punya hamba sahaya nih, ya. Ternyata yang beli orangnya kasar. Sah gak jual beli saya? Jual beli saya sah. Masalah kasar gak kasar, urusan dia dengan hamba sahayanya. Itu yang dimaksud di Khafiddin. Jadi kita menjualnya, hukumnya sah. Kemudian di Khafiddin, selanjutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu membela diri. Ini Aisyah radhiyallahu anha, ya, membela dirinya. Kemudian dari hadis juga bisa kita ambil bahwasanya kita tidak bisa mempercayai seseorang yang mengatakan kamu disihir oleh si fulan. Enggak boleh mempercayainya. Ini Aisyah radhiyallahu anha tidak mempercayai si dokter tadi itu yang mengatakan, dia itu terkena sihir. Yang menyihirnya adalah si fulanah. Aisyah gak mempercayai. Apa bukti dia gak mempercayai? Apa buktinya? Dia nanya. Kalau sudah percaya, embat langsung kan begitu. Ya, jual langsung. Ini ditanya oleh Aisyah. Itu tandanya kalau masalah sihir, sihir-sihiran, ini perkara yang sulit untuk dibuktikan siapa pelakunya. Dan ini dia mendapat hukuman dikarenakan apa? Dikarenakan dia sudah mengakui hal itu. Kalau dia tak mengakui, gak bisa dituduh dia. Loh, yang tadi Lubaid bin Ahsam, kok bisa dia dituduh? Dari mana taunya? Ini yang datang, ini malaikat. Dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, yang satu di kepala, yang satu di kaki, itu malaikat yang datang. Makanya dia tahu. Kalau yang hadis Aisyah ini, yang beritahu kan seorang dokter. Ya, makanya Aisyah gak percaya. sampai dia bertanya langsung kepada si hamba sahayanya. Begitu ikhwatiddin. Makanya dari hadis ini juga bisa kita simpulkan, kalau ada orang yang sedang meruqyah, ya, enggak usah ditanya-tanya itu jinnya. Diruqyah, aduh panas Pak, panas. Tobat Pak, tobat kau ya. Iya. Siapa nama kau? Enggak usah tanya-tanya siapa namanya. Alamatnya di mana? Punya KTP enggak? Enggak usah. Ya. Suruh saja keluar sudah. Kan banyak yang bertanya seperti itu. Enggak punya kerjaan ikhwan nanya. Siapa namamu? Berapa orang kalian di situ? Begitu. Ya. Kenapa kamu mengganggu dia? Enggak usah ditanya-tanya, Khofiddin. Keluarkan aja udah. Kau keluar. Keluar begitu, dibentak dia. Demikian. Ustaz pernah melakukannya? Belum. Iya. Jadi Khofiddin, enggak usah ditanya-tanya, ya. Enggak usah ditanya-tanya. Apa namanya tentang dia kena apa kena apanya. Yang penting kalau sudah jelas dia merasuki seorang muslim, maka suruh dia keluar. Suruh dia keluar. Bagaimana kalau dia dikarenakan sihir yang ada buhul? Kan kita enggak tahu itu di mana. Kalau tadi kan malaikat yang ngasih tahu. Ini kalau ada yang terkena santet, ada buhulnya, kita tahu dari mana? Di antara taunya boleh ditanya, karena yang penting. Ini kenapa begini? Siapa yang menyihir? Pakai buhul apa enggak? Kalau dia katakan di sana, coba dites, mana tahu betul. Kalau enggak betul, datang lagi, tampar lagi, betul kau ini? Demikian, karena itu penting. Tapi untuk hal-hal yang enggak penting, jangan nih Khofiddin. Ya, untuk hal-hal yang enggak penting, jangan ditanya-tanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Nah, sudahlah. Cukup satu hadis sore hari ini ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Sama sama ya. Ada yang bertanya silakan. Melalui HP juga boleh. 0895-6113-27778. Ya. Waalaikumsalam. Benarkah zikir pagi dan petang itu bisa menghindarkan kita dari sihir? Semua ketaatan, semua zikir itu bisa menghindari kita dari sihir. Ya. Bisa menghindari kita dari setan-setan yang jahat. Demikian juga seperti doa masuk WC. Hubungan intim itu kan saat-saat yang sangat riskan itu untuk diambil kesempatan oleh setan-setan yang jahat. Kita mau masuk WC. WC itu tempat memang markasnya setan-setan. Karena tempat-tempat kotor. Tapi gak kotor kok Ustaz. WC kami bersih. Bau karbol. Gak ada sedikit pun. Yang namanya sebersih apapun, walaupun antum bisa betah di WC, tetap jangan boleh betah di WC. Misalnya antum buat WC, fasilitasnya ada apa namanya, ada TV 45 inch. Boleh juga dibuat langsung IndiHome pakai YouTube. Yang seharusnya 5 menit jadi 1 jam setengah sambil nengok film. Ya. Ikhwan enggak boleh. Jangan buat orang menjadi betah di WC. Kalau bisa WC itu sekedarnya saja, tapi bukan enggak betah gara-gara kotor ya. Ya. Supaya enggak betah orang di samping. Jangan. Artinya enggak usah buat fasilitas-fasilitas yang aneh-aneh di situ. Ya. Dibuat koran di samping, lengkap waspada Tribun Indonesia semua di situ. Enggak usah. Kalau mau di luar aja. Demikian ikhwatiddin. Udah. Nah, kenapa? Di situ itu tempat ataupun markasnya setan. Makanya adab masuk WC begitu selesai udah keluar. Ya, keluar dari situ, dari markas setan. Nah, disitulah kita sebelum masuk minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan agar tidak diganggu oleh setan laki-laki dan setan perempuan. Begitu ikhwatiddin rahimanillah. Termasuk juga zikir pagi sore itu termasuk apa namanya, dapat menghalangi dari sihir-sihir. Terus kalau bisa Ustaz, berarti Aisyah ini gak zikir pagi sore gitu. Gitu. Ini Rasulullah kena sihir gak zikir pagi sore ini. Ikhwatiddin. Ya, ada saatnya mungkin santetnya lebih kuat. Begitu. Ya, atau pada saat kita tertentu kita enggak tahu dia bisa masuk santetnya tersebut. Demikian. Makanya penulis kitab Syekh Al-Qahtani membuat kitab kecilnya yang sangat legendaris, yang sangat masyhur, yang sudah diterjemah ke seluruh bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, Hisnul Muslim. Buku kecil. Benteng seorang Muslim. Aplikasinya juga ada yang gratis. Demikian. Isinya apa? Apakah doa pagi sore? Enggak. Semua zikir. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Itu semua merupakan benteng seorang Muslim. Ana beberapa kali bangun kesiangan untuk sholat subuh. Kadang bangun jam 9, kadang bangun jam 10. Lalu teringat sholat zuhur, bagaimana hukumnya? Ikhwah, bagi yang kesiangan sholat subuhnya, tapi jangan sampai sering. Ya. Dan tidak ada unsur kesengajaan. Jangan sampai kesiangannya begini, sudah dengar adzan, ashayalah sholah, aduh sudah subuh, tapi masih ngantuk. Akhirnya tertidur lagi. Maka kalau terbangun kemudian dia sudah terbit matahari, tak boleh sholat subuh lagi. Kenapa? Dia telah melalaikan hingga habis waktunya. Karena untuk sholat, barang siapa yang tahu masuk waktu sholat, lantas dia lalaikan, dia abaikan sampai dia tak sholat, maka tidak ada kodok bagi dia. Karena ibadah-ibadah tertentu ada batasan waktu. Artinya kita melaksanakannya sesuai dengan batasan waktu. Seandainya toh kita lalaikan waktu ini, kita juga boleh melakukan di waktu yang lain. Apa fungsinya? Batasan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu untuk orang mukmin diwajibkan dengan batasan waktu. Terus kalau kita tahu masuk waktu, nanti ajalah usia 50 tahun. Terus apa gunanya batasan waktu? Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang tahu waktu sholat masuk, tahu bahwasanya sholat itu wajib, tapi dia tidak laksanakan, maka tidak ada qada bagi dia. Jadi qada bagi siapa? Kodok itu bagi orang yang lupa, tertidur, macam ini tadi. Ya, tertidur. Manama 'anish shalah au nasiya 'anha falyusalliha hina dzakarha. Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat, dia laksanakan ketika dia ingat, dia laksanakan ketika dia terbangun. Jadi kalau dia tidur, terbangun jam 11 siang, maka dia laksanakan salat subuhnya di jam 11 siang tersebut. Kalau dia lupa sholat zuhur sangnya sibuknya, teringat seminggu kemudian, seminggu yang lalu saya gak sholat subuh, gak sholat zuhur, maka ketika dia ingat itu, dia melaksanakan zuhurnya, walaupun waktu itu waktu asar, walaupun waktu itu waktu isya, dia laksanakan zuhurnya kalau teringat. Ya, kalau teringat. Kecuali kalau dia terbangun di saat matahari sedang terbit. Kalau dia terbangun di saat matahari sedang terbit, maka dia tunda dulu sampai matahari terbit, sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah dan rombongan beliau yang terbangun di saat matahari sedang terbit. Beliau mengatakan, irtahilu, mari kita lanjutkan perjalanan. Setelah matahari terbit semuanya, beliau suruh sahabat untuk berwudu, adzan subuh, sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Padahal sudah habis waktu subuh kan, tapi kan semua ketiduran. Itu dia. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Seminggu 3 kali kesiangan. Ini kan kelewat. Bagaimana caranya? Dia harus upaya. Upaya apa? Jam beker. Harus sediakan jam beker ikhafiddin. Kurang jam beker satu, buat dua. Enggak juga, buat amplifier. Telinga. Begitu, itu upaya namanya. Ya, itu upaya. Man la yutimmul wajibu illa bi fa huwa wajib. Yang tidak sempurna kita melaksanakan yang wajib kecuali sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya wajib. Kita enggak bisa bangun subuh kecuali dengan jam beker. Hukum pengadaan jam beker wajib. Karena apa? Salat subuhnya wajib. Antum kepingin salat tahajud, enggak bisa bangun kecuali dengan jam beker. Hukum pengadaan jam beker? Hah? Hukum apa? Sunnah. Antum enggak bisa nonton apa? Piala Dunia. Ya. Piala Dunia kecuali pakai jam beker. Kan apa tandingnya jam 3 malam, jam 2 malam. Antum enggak bisa nengok bola itu kecuali pakai jam beker. Maka pengadaan jam beker hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Halo? Tergantung main bola itu apa. Ya, main bola itu apa hukumnya? Antum tidak bisa kepingin nonton apa yang antara si Khabib dengan si McGregor itu apa? UFC apa? Hah? UFC. Suka kalian antum dengan UFC. Ini tandingnya jam 2 malam misalnya. Antum kepingin bangun. Gak bisa bangun kecuali pakai jam beker. Maka apa hukum pengadaan jam beker? Hah? Haram. Kenapa? Karena apa tadi? UFC haram. Kenapa demikian? Yang dipukul kepala terus. Kecuali punya peraturan yang dipukul punggung aja. Boleh. Bagaimana hukumnya mengobati orang yang terkena sihir jika yang mengobati itu tidak sesuai dengan sunnah atau pergi ke dukun? Enggak boleh. Man ata'arafan aw kahinan saddaqahu faqad kafara ma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dia percayai, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ana mau tanya, apa hukumnya masuk ke sebuah tempat kerja melalui orang dalam? Memang ada orang masuk kerja melalui orang luar. Kan harus melalui orang dalam. Didaftar, orang dalam yang daftarkan. Ya kan? Yang terima, orang dalam yang menerima. Kalau yang antum maksud ini adalah orang dalam dengan cara menyogok, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Tetapi kalau dia sebagai backing kita untuk meluruskan, ya, memudahkan, tidak masalah. Selama tidak ada yang terzalimi. Kan begini ikhwatiddin, ketika sebuah perusahaan menerima pekerja, dia kan punya spesifikasi, punya persyaratan. Usia sekian, tamatan ini, skillnya ini, misalnya. Udah, misalnya yang daftar 20, yang diterima 5. Yang terima 5. Kemudian 5-5 ini lulus apa namanya biasanya namanya? Hah? Kok psikotes? Lulus test and proper test. Nah, gitu. Lulus tes lah kita katakan. Datang kita yang ke-6 yang enggak sesuai, yang tidak memenuhi syarat. Orang dalam kita ada. Gara-gara kita satu dilengserkan, kitalah yang masuk, maka ini haram hukumnya. Kenapa? Menzalimi yang berhak. Itu dia, menzalimi yang berhak. Demikian. Ustadz, wajibkah salat tahiyat masjid di musalla? Ikhwah, musalla itu bahasa kita. Bahasa kita menyebutkan kalau masjidnya kecil musola, langgar, menasakh, surau, itulah dia. Sebenarnya musola itu asal katanya dari akar katanya solat. Solla, yusolli, solatan, musollin, musollat. Solat, solah itu masdar, Musallin, orang yang sholat. Musalla, tempat sholat. Sajada, yasjudu, sajadatan, sajidun, masjudun, masjidun. Masjidun, tempat sujud. Yang satu dari kata tempat sujud, yang satu dari kata tempat sholat. Jadi artinya musalla itu masjid juga artinya. Itu dia. Jadi gimana? Apakah tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid di musalla? Ya. Kalau memang tempat tersebut, tempatnya memang khusus untuk sholat yang lima waktu walaupun tidak ada Jumatnya. Atau yang ada sholat di situ hanya tiga waktu saja misalnya. Tiga waktu saja. Maka tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid di situ. Adapun musalla dalam istilah hadis ataupun orang Arab, musalla itu adalah lapangan tempat sholat seperti sholat id. Itu yang disebut dengan musalla. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang orang tua yang merahasiakan status anak adopsinya, merahasiakan identitas orang tua kandungnya dengan alasan takut menyakiti hati anak tersebut? Enggak boleh, Khofiddin. Itu memutus tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi bagaimana? Kasih tahu orang tuanya. Itu orang tuamu, kamu di sini, bapak yang ngasuh, begitu. Ya. Jangan sampai dirahasiakan sampai dia dewasa baru dikasih tahu. Kenapa harus dikasih tahu? Apa namanya? Lama-lama dikasih tahu. Jadi barang siapa yang mengadopsi seorang anak, tetap pertama binnya bin ayah kandungnya, bukan bin ayah angkat. Kalau bin ayah angkatnya, dosa besarnya dua. Pertama, dia putuskan tali silaturahminya dia dengan ayahnya. Yang kedua, dia nisbatkan dengan ayah angkat yang bukan ayahnya. Ini dua dosa besar. Penisbatan seorang anak kepada yang bukan ayahnya, satu hadis Rasulullah mengatakan dengan kalimat kufur. Kufur. Ya. Kalimat kufur ini bukan mudah, Khofiddin. Ya, bukan mudah. Jadi hati-hati dalam mengangkat anak. Kalau sampai dinisbatkan kepada orang tua angkat, dua dosa besar tidak dilalu lakukan. Menutupi siapa ayahnya, kemudian menisbatkan yang bukan nisbatnya. Itu ya Khofiddin. Makanya hati-hati. Jadi kasih tahu aja. Ya, kasih tahu saja. Takut sakit hati. Mana lebih bagus? Sakit hati apa dosa besar? Dua. Itu harus ditegaskan. Ya. Sama dengan ini. Seorang anak yang lahir dari hasil zina. Kadang-kadang kan orang tua gak ngasih tahu. Kemudian si orang tua nikah lagi setelah lahir. Diem semua. Setelah si anak perempuan ini mau nikah, kan dia tahu, ayahnya tahu gak bisa menikahkan karena itu anak haram. Ini bagaimana? Ayah, ayah nikah. Oh, ayah gak bisa nak. Anak kan tentunya tanya-tanya, kenapa gak bisa ya? Demikian. Sebenarnya nak, kau itu anak haram nak. Bukan anak halal. Seperti adik-adikmu. Begitu. Takut sakit hati. Kenapa harus takut sakit hati? Bertanggung jawab dong atas perbuatan sendiri. Kasih tahu dia. Ya, nak, kau itu anak haram. Haram muakkad. Gitu. Kasih tahu dia dengan redaksi yang baguslah, Ikhwatiddin. Ya, jangan, tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Dan seorang akhwat pun kalau ternyata kenyataannya seperti itu, dia juga ya sudah banyak istighfar. Karena sesungguhnya itu dosa ayahnya. Bukan dosa turunan untuk dia. Dia gak ada ikut-ikut dalam masalah dosa tersebut. Udahlah ya. Demikianlah Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Dan adapun ini soalnya banyak sekali yang masuk di SMS. Juga ini Afan belum bisa menjawab. Semoga apa yang sudah cukuplah sebagai apa namanya mengisi waktu untuk menjawab. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.